Saya bawa teksi atau orang ke Genting Highland. Dosa ke tak? Dan kan ada orang pergi berjudi. Jawabnya kan dua hukum. Yang pertama haram, yang kedua harus. Bila haram, orang tu memang dia nak pergi berjudi, dia minta tolong atau dinum, maka hukumnya haram. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Faham? Walaupun upahnya mahal. Tetapi kalau driver teksi tak tahu, kemungkinan dia pergi kasino. Kemungkinan dia tak, dia pergi jalan saja. Main merry go round. Faham? Ha, tak haram. Jadi driver teksi tidak diwajibkan tanya. Mau berjudi ke? Ha, tak wajib tanya. Faham? Ha. Tiba-tiba dia pergi berjudi. Driver teksi mana ketahu? Dia tidak berdosa. Sama dengan penjual baju di Pasar Malang. Penjual baju Pasar Malang ada jual jersi bola. Ada tak? Sini ada. Jual baju bola. Ada jual baju Melayu Pasar Malang. Ada. Ada jual baju gambar budak-budak tak? Hak tok bila bakar tu. Boy boy boy. Ada. Bang. Ha. Patu gi ujung sikit ada tak jual coli dengan seluar dalam rapang? Ada tak? Dah penjual dia kena tanya tak? Bila rapang mari jual beli bra, adakah penjual tu kena tanya, "Makcik nak pakai bra ni gi pasar ke pakai rumah?" Faham tak lagi? Tiba-tiba makcik tu pergi pakar, awak pergi sambil lagu, mandi pakar berah gitu. Dia doa tak? Penjual tu dosa tak? Tak. Setiap individu wajib kena tahu hukum syarak. Kat mana hal sepadang pakai yang ini aku nak pakai? Nak? Ha, ya, jadi kita tahu dah, baru tak boleh. Macam kawan kita nak pergi beli dadah, nak pergi minum arak. Neh, mutulung atau je aku, aku habis putusan. Ha? Bia 3 botol nak pergi beli, kita pun pergi atau dosa juga. Tapi kita tak tahu, walaupun dia kaki minarok, tidak dosa.